Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kajian fikih muamalah bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan utang piutang, terutama manfaat yang diterima oleh kreditur itu tidak diperbolehkan. Nah, pada kesempatan ini kita mau melanjutkan contoh-contoh kasus yang itu kemudian perlu dilihat apakah termasuk bagian manfaat yang tidak boleh diterima oleh kreditur atau sebenarnya itu adalah sesuatu yang halal dan diperbolehkan untuk mereka terima. Jadi contoh kasusnya yang pertama ini adalah terkait dengan tamu. Apakah ad-diyafah itu minad dain atau tidak? Jadi pada saat posisinya si krediturnya ya, itu bertamu kepada B sehingga ini posisinya sebagai kreditur lalu dia ingin bertamu ke tempat si B. Nanti karena pada saat dia bertamu, itu kan dia mendapat jamuan ya. Dia mendapatkan layanan dari si B. Bisa penginapan, tinggal di rumahnya, nginap gratis. Bisa kemudian dia dapat fasilitas makanan, minuman, kemudian kamar mandi, dan seterusnya. Yang itu kan punya nilai. Nah, apakah kemudian bertamu itu perlu kita hitung? Jadi pada saat A bertamu ke B, lalu A bilang ke B, berapa biaya totalnya selama saya nginap di sini? Ya. Maka nanti saya potong dari nominal utang kamu. Ada ulama itu sebagian mengatakan, ya, sebagian fuqaha itu mengatakan diafa itu minad dain. Jadi tusab dipotong, dihitung berapa nilai jamuan, nilai layanan dari debitur dan itu harus dipotong, dikurangi nominal utang debitur tadi. Jadi si krediturnya berapa makan kurmanya? Jadi di waktu dihidangkan kurma, berapa butir kurma yang kamu makan? Kalau dihidangkan roti, berapa roti yang kamu makan? Alhamdulillah. Yahdikumullah islahibalakum. Nah, kalau dihidangkan buah-buahan, ada jeruk di situ, berapa jeruk yang dimakan? Sehingga nanti di total lalu kemudian dikurangi. Ini pendapat mazhab Hambali. Akan tetapi, ya, disebutkan di dalam kitab yang lain, ini sebaiknya tidak dihitung atau tidak dipotong dari nominal utang. Dengan alasan, ad-diyafah itu majarat al-adah annaha tu'tabar hadiah. Jadi di masyarakat kita, orang ketika bertamu itu sebenarnya suatu hal yang lumrah, satu hal yang sudah menjadi kebiasaan dan wajar. Sehingga kalaupun kemudian kita datang bertamu ke rumah orang disuguhi buah-buahan, minuman, atau kemudian mungkin kita nginap satu malam, dua malam, itu suatu hal yang biasa. Dan ketika dia mengizinkan, ya berarti dianggap hadiah. Nah, catatannya adalah begini. Illa idza kana ar-rajul al-muqrit ta'ammada dzalik. Kecuali dia memang sengaja meniatkan. Jadi perhatikan ya. Bertamu itu ternyata ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dalam batas wajar atau normal. Wajar atau kemudian normal gitu ya. Dan juga Ada yang sifatnya itu disengaja. Disengaja. Atau ini sudah tidak wajar. Atau kemudian dikondisikan. Ya walaupun sebenarnya bertamu itu memang sengaja ya. Tapi sengaja yang dimaksud itu yang seperti apa di sini disebutkan. Misalkan A datang ke kotanya si B. Jadi di kota si B itu A dari luar Jawa misalkan datang ke Jogja. Dia datang ke Jogja. Dan kemudian di kota tersebut itu sebenarnya ada penginapan. Jadi di Jogja penginapan mulai dari yang mungkin 100 ribu per malam sampai kemudian 10 juta per malam dan seterusnya itu ada semua. Nah kemudian si mukridnya atau si A-nya tadi itu sengaja dengan mengatakan daripada saya rugi keluar uang untuk sewa hotel atau bayar makanan di warung, ya kan? Ya mending saya datang aja ke tempatnya si B. Dan saya kan sudah pernah berbuat baik kepada si B dengan memberikan piutang. Nah, kalau ada kesengajaan semacam ini, maka rubbama naqul hadza la yajuz. Ini bisa kita katakan untuk menyebut ini tidak boleh. Kenapa? Karena berarti dia akan mengambil manfaat untuk dirinya. Sehingga berarti ada ulama yang membedakan bertamunya itu apakah kemudian dalam kondisi sesuatu yang biasa, wajar, normal, atau memang sengaja si krediturnya itu cari-cari gimana caranya dia tidak keluar uang. Jadi itu kita yang tahu gitu ya. Kita yang tahu niat kita ketika tamu itu ya sengaja ingin datang atau sengaja ingin menghemat pengeluaran dan kemudian juga ingin supaya dia itu membalas jasa-jasa kita. Dan itu tergantung nanti niat masing-masing yang memberikan pengaruh terhadap hukum halal atau haramnya. Nah, sekarang kita pindah ke kasus yang lain. Itahal salain dal muqtarid munasabah minal munasabat walimah urs walimah kudum ghaib awalimah khitan. Nah sekarang kasus yang kedua ini kondisinya muqtarid atau si debitur, pihak yang diberikan utangan, dia lagi ngadain acara, bisa acara pernikahan, lalu kemudian acara syukuran karena ada anggota keluarganya yang menghilang, setelah itu ternyata kembali dan masih hidup. Akhirnya mereka mengadakan syukuran. Ya, ngundanglah tetangga, orang-orang yang mereka kenal. Atau mereka mengadakan acara khitan, walimah khitan untuk anaknya. Dan seterusnya. Lalu si posisinya kreditur diundang. Jadi, nah ini kadang sebagian orang ketika tahu bahwa kreditur tidak boleh mengambil benefit manfaat dari debitur, itu kadang ada yang sampai pikirannya yang ini saya ngambil manfaat dong dari debitur saya. Berarti riba, kan? Berarti harusnya saya tidak datang. Nah, di sini dibahas. Maka fa innalahu ijabatu hatta 'ala madhhab. Jadi dia boleh memenuhi undangan. Silahkan datangi acara tersebut. Wal illa annahu fid da'wat ka ghairi. Alasannya mereka apa? Karena pada saat dia diundang, statusnya sebenarnya sama seperti yang lain. Karena ya debitur itu mengundang tidak secara khusus ya, bukan khususon untuk si kreditur, enggak. Ya dia mengundang semua teman-teman dekatnya atau mungkin ini acara untuk orang satu kampungnya, satu RT, satu RW. Nah maka semua yang ada di dalam RW itu mendapatkan undangan. Terlepas apakah dia kreditur atau tidak, bukan kreditur. Walihada al-qadhi idza da'ahu ahadun min ahlil balad allati huwa qadin fiha fa innahu yujibu. Jadi makanya termasuk nanti kalau ada hakim. Jadi hakim ini kenapa dia ada aturan-aturan khusus adalah untuk menjaga netralitas. Agak susah kadang dia kalau sudah terlalu banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk nanti netral pada saat menangani kasus itu ya. Sehingga kalau ada hakim mendapatkan undangan dari salah satu penduduk, ya maka dia berhak untuk datang. Ya sudah datang, makan, diundang, makan. Kemudian wa in aqradahu ay aqrada syakhsan asmanan wa hiya darahim wa dananir fa talabahu biha bi baladin akhar lazimathu. Ini sekarang masuk ke kasus yang ketiga. Ya, jadi kasus pertama tadi bertamu, kasus kedua tadi dapat undangan. Sekarang yang ketiga, pada saat kita memberikan utangan kepada orang lain, lalu si atau kita mendapatkan utangan ya, lalu si krediturnya itu nagihnya di kota lain. Jadi misalkan hutangnya di Jogja. Terus ketika kita ke Jakarta atau ke Bandung ketemu, dia bilang, "Mas, bayarlah hutangnya atau boleh enggak hutangnya dibayar di sini? Saya butuh," kata dia. Berarti akadnya atau kejadian utang piutangnya di Jogja, dia minta dibayarkan di Bandung, di kota yang lain. Maka kata si penulis, lazimatil muqtarid. Kewajibannya si debitur itu membayar. Ya sudah bayar kalau kamu punya uang, gitu ya. Contohnya adalah kalau di sini beliau membawakan kotanya Mekah dan Madinah. Jadi dia utangnya itu di Mekah, lalu ketika di Madinah ketemu dan si krediturnya nagih. Maka yalzamuhul wafa idza kana ma'ahud dananir. Ya kalau memang dia punya uang dan dia bawa uangnya, kasihkan. Ini utangnya, saya bayar. Kenapa? Li'annahu la dharar alaih. Kan si debitur tidak dirugikan sama sekali. Tidak ada mudarat bagi dia. Al-qima wahida fi Makkah aw fil Madinah. Nominal uang tadi harganya kan sama. Di satu negara, misalkan rupiah tadi ya. Rupiah di Jogja sama dengan rupiah di Kalimantan, sama dengan rupiah di Sulawesi, di Papua, di Sumatera. Ya, enggak ada bedanya. Ya sudah, apa masalahnya? Jadi di sini berarti dia berhak untuk minta dan dibayar. Berbeda kata beliau ketika kita membahas tentang akad salam. Masih ingat dengan bab salam, dengan akad salam yang kita sudah bahas. Nah, kalau dalam akad salam, al-wafa pelunasan, penyerahan itu di lokasi akad. Basicnya gitu ya, prinsipnya. Apa yang membedakan antara salam dengan yang ini? Karena salam itu adalah dia masuk kelompok mu'awadot atau akad komersial. Wa hadza min babil ihsan wa la darar alaihi. Sementara yang sekarang itu adalah berbuat ihsan atau kelompoknya kelompok tabarruat dan tidak ada mudarat. Amma idza kana fi baladin yakhtalif anil balad alladhi aqradahu fihi fahuna qad yalhaqhu darar. Nah, sekarang kita ganti kasus. Bagaimana kalau misalnya dia utangnya itu di Indonesia, lalu temannya nagihnya di luar Indonesia, gitu ya. Dengan mata uang yang lain. Nah, ini mungkin saja ada potensi mudharat. Bisa saja harga kurs konversi uangnya di luar sana lebih mahal. Maka kita bilang la yalzamuhu al-muwafaqah. Kalau seperti itu tidak harus dia penuhi. In wafaqa fadzalikal matlub wa in lam yuwafiq fala yalzamu. Jadi kalau memang si debiturnya mau bayar ya enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia menolak, aduh B enggak bisa B ya, jangan di sinilah. Ini sekarang harga beli dolar kamu, atau sekarang kita kan di luar sini punyanya dolar. Kamu minta bayar pakai rupiah nih. Harga beli rupiah misalkan. Ini mahal di sini katanya. Rugi saya. Tunggu saja ya pulang katanya. Maka yang seperti itu berhak dia tolak. Lalu kemudian di sini seandainya dia katakan, "Kamu saya kasih utang 1000 rial. Dengan syarat nanti kamu bayar di Madinah. Dan ini kan posisinya si debitur di Mekah. Jadi mereka saat itu posisi debitur di Mekah atau kita tadi di Jogja. Terus si krediturnya bilang, B, kamu tak utangin 4 juta, ya, tapi nanti bayarnya di Bandung ya, kata si krediturnya. Maka ini tidak boleh, gitu ya. Li'anahu fi hadhil hal, si kreditur al-mukridnya itu berarti dia mendapatkan manfaat idzalam yakun lihamlihi ma'unah kal asman fa innahu yajuz. Maka sekarang itu yang menjadi poin diskusi begini. Apakah kalau utangnya di Jogja, dia minta bayar di Bandung, debiturnya dirugikan enggak? Ada mudorot enggak? Ada kesulitan enggak? Itu yang menjadi titik penting dalam perbedaan pendapat di sini. Bagi pendapat yang mengatakan, itu akan menyulitkan debitur loh. Kalau kalian utangnya di Jogja transaksinya, terus minta bayarnya di Bandung, itu menyulitkan debitur. Tapi bagi yang mengatakan, loh, pada uang itu nggak ada yang sulit. Kan kamu nggak perlu ngangkat pakai koper besar atau butuh biaya transport, kan nggak perlu. Maka ya sudah, nggak ada masalah kan harusnya. Nah makanya juga Syaikh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa hadza la yatasawwar fi mas'alatin nuqud fa innahu la yajuz. Jadi mestinya untuk membawa uang itu nggak butuh biaya, kos. Beda kalau kita mau bawa barang, meja nih misalkan. Mau bawa meja, ini mau diserahkan di Bandung dengan diserahkan di Jogja, biasanya beda harganya. Karena ini nanti butuh ekspedisi, butuh dibawa, ada biaya tambahan, kan? Sehingga di sini beliau mengatakan, sebenarnya gak ada tambahan benefit yang diterima oleh si kreditur. Apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman kita itu orang uangnya sudah cashless ya. Sudah gak, jarang orang bawa uang tunai gitu ya kemana-mana. Kalaupun ada biasanya ya secukupnya. Untuk mungkin beli minyak, beli minuman, beli sesuatu. Dan itu biasanya jarang orang nenteng-nenteng koper isinya itu ratusan juta. Lalu kemudian sampai 1M dan yang lain jarang. Ya sudah, butuh berapa? Oke, saya transfer ya di Bandung. Oke. Baik, nanti kita ke kantor cabang kalau memang ini. Atau kalau kamu butuh cash, kita akan tarik tunai dari ATM dan seterusnya. Sehingga di situ sebenarnya tidak ada tambahan. Lam yazidil adad wa lam yazid annau. Jadi di situ tidak ada tambahan sama sekali. Maka sebenarnya tidak bermasalah. Itu kata beliau. Idza talabahu biha bi balad akhar wa laysa ma'ahu syai' fa huwa mu'sir. Nah, bagaimana kalau seandainya waktu ditagih di Bandung posisinya debitur enggak punya apa-apa? Alhamdulillah. Kalau dia enggak punya apa-apa berarti dia mu'sir, orang yang dalam kondisi sulit. Dan Allah sudah berikan aturan main, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau debitur dalam kondisi usrah, maka beri tangguh pada dia sampai dia lapang dan bisa bayar. Fa in qala al-muqrid, na'am huwa al-an laysa ma'ahu illa miqdar nafaqatihi faqat, lakinnahu ghaniyun yastati an yadhhab ila aidukan wa yakul akridni fala yajus lahu mutalabatu. Nah, terus si debitur bilang, "Lah, memang iya, dia sekarang itu kan bawa uangnya dikit. Bawa uangnya cuman sesuai dengan kebutuhan dia selama di Bandung. Tapi kan dia bisa utang sama orang lain. Orang dia juga kaya kok gitu ya. Dia ini orang kaya sebenarnya, banyak uangnya, tapi cash yang dibawa dia kebetulan cuman dikit. Berarti suruh aja dia ngutang buat bayar utang saya di sini." Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Kalau dia minta seperti itu, ini berarti akan apa? Mengorbankan dia harus cari-cari gitu ya. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang kondisi ini sudah jarang mungkin ya terjadi. Kenapa? Ya orang sekarang apalagi yang kaya gitu kan. Mereka mungkin ya bawanya cukup kartu saja. Atau mungkin sekarang dengan HP, dengan di genggaman dia, dia bisa transaksi berapapun nominalnya. Atau dia tinggal telpon, tolong transferkan ke rekening bapak ini, selesai masalahnya. Nah, wafima lihamlihi ma'una, ini kalau nanti untuk membawa ada biaya, ada kesulitan, ada mu'unah, ya, maka ini berhak dia kemudian bayar dengan apa? Dengan yang senilai, dengan qimahnya. Contoh, di sini disebutkan utangnya adalah mi'asok bur, gandum. Jadi bentuknya barang. Jadi bukan uang lagi ya, dia ngutangin barang. Seperti misalkan ada orang butuh beras, tapi dia belum bisa bayar. Akhirnya dia utang beras sama si A. Ah, saya utang beras, berapa kamu butuh? Saya butuh berapa? 1 ton atau 10 ton berasnya ya. Atau kemudian ratusan kilo. Dan posisinya waktu itu dia di Mekah. Nah, sekarang mungkin di Jogja. Lalu setelahnya si A bilang di Madinah. Atau berarti di tadi di Jakarta dan Bandung. Mana? Bayar berasnya. Ini kita sudah sama-sama paham. Untuk membawa beras ratusan kilo, membawa beras 1 ton, 10 ton, ini jelas butuh ada tenaga, ada biaya. Ya, ada tukang angkatnya, ada kemudian mobil barangnya dan seterusnya. Maka si debitur berhak nolak. Ya, saya enggak wajib kalau gitu bayar di Bandung. Kenapa? Kan kamu kemarin utang nyerahin berasnya di Jogja, maka bayarnya saya serahkan di Jogja, gitu ya. Kenapa? Jadi ini berarti dibedakan antara barang yang membutuhkan kesulitan, ada kesulitan di situ, maka tidak lazim atau tidak harus dipenuhi permintaannya kreditur. Sehingga di sini, kalau berdasarkan zahir ucapannya si penulis, itu seakan tidak ada bedanya. Apakah harga beras di Jogja lebih mahal ketimbang harga beras itu di Bandung, atau harga di Bandung lebih mahal ketimbang di Jogja? Namun kemudian di sini beliau memberikan pengecualian. Ilam takun bibaladil qard ankos. Ay aksar. Jadi as-sawab aksar. Kecuali katanya gini. Tadi kan kalau dia minta di Bandung gitu kan. Ya sudah, berapa harga berasnya itu dikonversi saja ke uang. Bayar aja pakai uang gitu ya. Karena kalau dia kecuali nanti kalau harga beras di Jogja lebih mahal, kemudian di Bandung lebih murah, maka kalau seperti itu ya nggak ada mudarat, tinggal dia belikan saja. Tinggal belikan, lalu kemudian serahkan berasnya di Bandung. Nah itu nanti, jadi kata kuncinya adalah apakah requestnya si kreditur minta diserahkan, dibayarkan utangnya di tempat lain, bukan di tempat akad utang itu terjadi, itu memudorotkan enggak bagi si debitur? Kalau tidak memudorotkan, maka penuhi. Tapi kalau memudorotkan, debiturnya punya pilihan untuk menolak. Seperti itu. Jadi, kalau apa namanya, kalau tadi harga di Bandung berasnya lebih mahal, maka dia bisa serahkan uang. Ya sudah, saya serahkan uang karena harga di Jogja itu seharusnya segini, gitu kan? Kalau kamu mau ya ini. Beda kalau misalkan nanti di Bandung itu lebih murah, dia bisa belikan beras di situ, serahkan dalam bentuk beras. Itu ya. Jadi Kenapa kok pindah ke barang? Jadi ini ingin menegaskan ada nanti item-item untuk pembayaran utang itu menyulitkan kalau harus dipindahkan lokasi. Tambahan biaya dan seterusnya. Jadi falhasilan kata beliau kesimpulannya gitu ya. Kalau nanti si kreditur minta kepada debitur dengan pembayaran di tempat lain, bukan di lokasi akad, kalau membutuhkan biaya, maka la yalzam al-muqtarid. Ini tidak wajib untuk dipenuhi oleh si muqtarid. Untuk apa? Menyerahkan barang yang semisal. Tapi dia bisa bayar dengan nilai, dengan qimah. Kecuali nanti kalau harga di kota yang diminta, seperti tadi Bandung gitu ya, maka lebih murah, dia boleh. Ya sudah, tinggal yadfa al-misal, diserahkan dengan barang yang semisal. Tidak ada doror. Dan semuanya ini nanti akan ketahuan kalau dia membeli atau belanja. Walihada yu'tabar kalam al-mu'alif rahimahullah fihi. Jadi sebelumnya itu penulis mengatakan kalau kecuali harga di kota tujuannya lebih, kota asal lebih murah. Ini kurang pas, ada sedikit kekeliruan kata beliau, yang benar adalah lebih mahal. Ya. Jadi kalau di Jogja lebih mahal, dia ditagihnya di Bandung, kan gampang itu. Harusnya beras 100 kilo di Bandung berarti lebih murah, ya sudah. Nih saya belikan 100 kilo ya, beras yang sama, nih saya bayarkan, selesai masalahnya. Baik, kita sekarang pindah ke bab ar-rahn. Jadi bab tentang qard itu kita tinggalkan sejenak. Sebenarnya ar-rahn ini juga masih cakupan dari qard, utang piutang. Rahn itu adalah gadai. Dan gadai ini biasanya muncul ketika ada utang. Jadi dia sebagai penjamin, dia sebagai pengaman. Maka ucapan beliau babur rohan, ar-rohan itu masdar. Jadi kata benda dari kata kerja itu rohana yarhan, rohnan. Dan di bahasa Arab bermakna al-habsu. Habas menahan dan kemudian yutlak ala subut. Bisa juga nanti dia di dalam konteks tertentu maknanya adalah diam, ya, tenang, tetap. Fa minal awal qawlu ta'ala kullu nafsim bima kasabat rahinah. Jadi setiap jiwa itu nanti akan rahin, tergadai dengan apa yang dia lakukan. Mahbusah, ya, jadi berarti dia terkungkung, tertahan atas apa yang dia kerjakan. Kullu mri'im bima kasabat rahin. Diperhatikan kata-kata rahinah dan kemudian kata-kata rahin di sini. Ai mahbus, tertahan, tergadai. Amma subut faminhu qawluhum ma'un rahin ai rakit, sabit. Jadi kalau ada air yang dibilang rahin itu berarti airnya tenang, enggak bergelombang, ya sudah, tenang dia, diam gitu ya. Nah, itu kalau definisi secara bahasa. Definisi rahan atau gadai secara istilah adalah ini tausiqah dain bi'ain. Kita menjamin utang dengan barang. Yumkin istifa'uhu, yang mana nanti kita bisa melunasi utang tadi dengan barang gadai atau sebagiannya, ya, atau keseluruhannya. Jadi utang tadi bisa saja dengan barang gadai itu selesai 100% dan barang gadainya masih berlebih atau pas, atau nanti barang gadainya lebih sedikit dari nilai utang. Berarti kan hanya sebagian utang yang bisa terbayarkan dan barang gadai sudah habis. Contoh, ada si B, dia punya kewajiban bayar 1.000 rial. Berarti sekitar 4 jutaan ya. anggap 5 juta. B utang ke A 5 juta. 5 juta kemudian a'tani baqimatuhu alf riyal rahnan bidain. Dan dia juga memberikan barang gadai yang senilai kurang lebih 5 juta juga. Apa barang yang nilainya 5 juta? HP mungkin gitu ya. Ada HP-HP itu harganya bisa 5 gitu atau mungkin 10 juta. Anggap saja dia menyerahkan handphone yang itu smartphone nilainya kurang lebih kalau dijual nanti 5 juta. Maka kalau seperti itu kita bisa membayarkan utangnya si B tadi kalau dia kemudian tidak bisa bayar dari barang gadainya dan lunas. Ada juga nanti modelnya kalau utangnya adalah sekitar 1000 real atau 5 juta dan dia bayarnya cuman 500 real, berarti setengahnya. Dia menyerahkan barang gadai itu 2.500. Kalau dijual barang gadainya kurang lebih 2.500. Nah, yang seperti ini berarti kan hanya sebagiannya utang yang tercover oleh si barang gadai tadi. Dan tetap ya, semuanya boleh. Mau nanti nilai barang gadainya lebih besar dari utang, atau kemudian utangnya lebih besar dari barang gadai. Boleh, bebas. Dua-duanya tidak ada masalah. Kenapa? In kana rahn aksar minad dain fatawsika zahirah. Kalau nilai barang gadainya lebih besar, misalkan utangnya 100 juta, barang gadainya 300 juta nilainya. Ya berarti udah dipastikan nanti itu akan tercover dengan barang gadai. Wa in kana aqal min ad-dain fa tawsika fi ba'did-dain khairun min adam at-tawsika. Nah, terus apa gunanya kalau utangnya 100 juta, barang gadainya cuma 50 juta? Maka beliau mengatakan, lebih bagus masih ada jaminan sebagian ketimbang utangnya tidak ada jaminannya sama sekali. Lebih pilih mana gitu ya? Ya lebih pilih ya sudah tidak apa-apa, mending ada jaminannya dulu 50 juta. Nanti kalau bisa ditambah jaminannya supaya nilai barang gadainya lebih besar dari utang. Daripada dia utang 100 juta tidak nyerahin jaminan sama sekali. Lebih beresiko. Lebih bagus dia utang 100 juta tapi dia hanya punya barang gadai yang nilainya 50 juta, tidak masalah. Itu lebih bagus, kata beliau. Sehingga ucapannya penulis tadi tausiko dain bi'ain, kita mengamankan, menjamin, membackup utang dengan barang, ini menunjukkan kepada kita bahwa berarti kalau gitu labudda an yakuna rahan ainan, barang gadai itu harus berupa barang, katanya. Karena istifa'ul kamil la yakunu illa bil ain. Pelunasan yang sempurna itu nanti tidak bisa dilakukan kecuali dengan barang. Barang itulah yang bisa mengcover dengan maksimal, dengan utuh. Beda kalau nanti yang dijadikan backupnya itu adalah manfaat atau jasa. Atau kemudian bahkan piutangnya. Ini maka tidak sah menurut ucapan fukoha. Jadi pendapat fukoha itu mengatakan begitu. Jadi barang gadai harus barang. Contoh barang gadai dengan jasa seperti apa misalnya? Misalnya begini. Si B mau utang ke A. A, saya utang ya 100 juta. Oke, saya minta jaminan, kata si A. Nah, jaminannya itu adalah manfaat rumah saya ini. Jadi, ini sebagai jaminannya. Jadi dia tidak menjaminkan rumah, tapi dia menjaminkan manfaat rumah. Manfaat rumah itu kan bisa nanti disewakan. Jadi kalau ada yang tinggal di situ disuruh bayar dan itu sebagai pengaman. Maka ini dinyatakan la yasih, tidak sah karena laisa bi'ain. Bukan barang yang dijadikan gadai. Nah, sehingga kalau mau gadai ya sudah, yang digadaikan adalah rumahnya. Bukan manfaat rumah. Tapi kemudian si B bilang, rumahnya itu adalah sudah diwakafkan. Jadi kan enggak mungkin diperjualbelikan. Jadi al-baik, waqfun, rumahnya sudah wakaf, ya sudah. Maka yang saya gadaikan adalah manfaat dari rumah. Maka jawabannya, fala yasih. Tidak sah statusnya untuk menjadi gadai. Sekarang, contoh gadai yang bentuknya adalah piutang. Misalkan, si B mau utang kepada si A. Lalu dia mengatakan, si A-nya bilang, B, mana jaminannya? Nah, si siapa namanya? Si B bilang, A, saya itu punya piutang. Saya pernah ngutangin C, ini bukti-buktinya. Gadai saya ke kamu itu adalah piutang saya ke C. Jadi si B ketika mau utang ke A itu tidak memberikan barang, tidak memberikan jasa, tapi yang digadaikan adalah piutangnya dia. Nah, di sini beliau mengatakan tidak sah kalau nanti piutang dijadikan gadai. Wadzalika li'anna ad-dain alladzi fi dhimmatil akhir la yajuzu bai'uhu illa 'ala man huwa 'alaih. Karena nanti berarti kalau si B tidak bisa bayar, dia menjual piutang C kepada si A. Itu tidak boleh. Kecuali hanya boleh dijual kepada si debiturnya sendiri. Gitu ya. Wakil. Nah, lalu kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, itu kan tadi beliau memaparkan pendapat satu. Ada pendapat yang kedua, bal yasih. Itu justru mengatakan gak apa-apa sebenarnya. Sah sebenarnya kalau mengamankan utang dengan jasa, dengan manfaat. Jadi perhatikan, ini ada pendapat yang kedua. Karena apa? Tujuannya dari tausikoh, penjamin itu, ya mengamankan. Terserah nanti mau dengan manfaat atau dengan utang. Yakunul madin asani ka'anahu domin. Sehingga kalau misalkan kita menggadaikan piutang, jadi kayak B bilang ke A, A, kalau saya tidak bisa bayar utang saya ke kamu, kamu tagih ke si C. Karena piutang saya ke C itu saya jadikan gadai ke kamu. Berarti nanti si C sebagai domin yang akan menanggung kalau si B tidak bisa bayar. Karena si C punya kewajiban bayar utang ke B. Maka ya sudah, nanti gampang lah kata si C. Kalau kamu tidak bisa bayar, ya saya nanti akan bayarkan utangnya ke A. Seperti itu. Nah, dan ternyata pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh mengatakan, wahadza huwa as-sahih. Jadi, ketika kita memberikan piutang kepada orang lain, itu kan kita berharap agar uang yang sudah keluar bisa kembali. Nah, terserah nanti gitu ya, terserah apakah bentuk pengamanannya adalah barang atau jasa atau piutang. Apalagi kalau si C tadi posisinya adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Sehingga sebenarnya kita tidak ada masalah. Kalau si B tidak bisa bayar, jatuh tempo, ya sudah, A tinggal datang ke si C. C, kata si B, B pernah utangin kamu dan kamu belum bayar ke B. B punya utang ke saya dan piutang B ke kamu itu dijadikan barang gadai. Sini bayar ke saya. Kata si C, ya sudah ini, saya bayar, ini bukti-buktinya, selesai. Maka tidak ada masalah dan itu diperbolehkan. Wa amal manafi' fakadzalika aidan, termasuk juga kalau kita menggadaikan jasa, manfaat, barang, itu boleh. Contoh tadi rumah. Rumah itu kalau dia sudah digadaikan manfaatnya, berarti nanti hasil sewanya kan bisa disimpan. Hasil sewa yang dibayarkan itu oleh penyewa, ini bisa menjadi rohen. Maka ini juga bermanfaat. Sekali lagi, antara akad gadai dengan akad yang lain itu beda. Gadai bukan akad komersil, bukan akad mu'awadot. Tapi gadai adalah akad tausikot. Sehingga dia sudah beda kategori, sudah beda kelompok. Kalaupun ada yang mengatakan, manfaat atau jasa dari sewa rumah itu kan majhul, tidak jelas dia. Iya, kita tidak dalam konteks akad komersil, tapi kita sedang bicara di konteks akad tausikoh. Sehingga masalah nanti mendapatkan banyak atau sedikit itu tidak ada urusan. Toh juga pada intinya kewajiban B tetap harus bayar utang kalau nanti seandainya belum tertutupi oleh gadai tadi. Nah, di sini ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kaidahnya adalah annal asla fil muamalat al-hil wasiha. Prinsip dasar ataupun hukum asal dari muamalah itu adalah halal dan sah. Selama malam yujad dalil ala tahrim wal fasad. Selama tidak ditemukan dalil atau hal-hal yang merusak transaksi tadi atau mengharamkan transaksi tersebut. Ini merupakan bentuk nikmat sebenarnya dari Allah kepada kita, di mana ketika bicara mengenai jalan menuju Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah, maka hukum asalnya terlarang. Kita tidak bisa sampai kepada Allah dengan jalan yang kita buat. Tapi udah ada jalan yang ditentukan oleh Allah. Kalau kamu mau ke surga, mau sampai kepada Allah, maka ikuti jalan ibadah ini. Jangan buat jalan ibadah yang baru. Tapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya itu memberikan untuk urusan muamalah kebebasan. Silakan berinovasi, silakan melakukan hal-hal yang mungkin tidak termaktub di dalam nas dan seterusnya. Selama tidak ada larangan, sudah itu saja prinsipnya. Sehingga kita katakan tadi, apa yang menghalangi atau apa yang membuat menjadi terlarang kalau kita mengamankan utang dengan piutang. Jadi B kan tadi punya piutang kepada si C. Dan B mau utang ke A. Piutang tadi dijadikan sebagai backup untuk mengcover. Ya, kan enggak ada masalah kata beliau. Madama laisa fi zulmun wala gharar wala riba fal asl asiha. Selama tidak ada kezoliman, tidak ada goror, tidak ada riba, hukum asalnya sah. Rahan itu termasuk akad tausikot, termasuk akad gadai, jaminan ya, termasuk akad pengaman, hak. Dan di sini beliau mengatakan akad tausikot itu terbagi tiga. Ada syahadah, yaitu persaksian, ada rahan, ada dhaman, dan ada kafalah, empat berarti. Semuanya di dalam Al-Quran disebutkan. Syahadah atau berkaitan dengan persaksian, Allah berfirman, wa ashidu idza tabayatum. Hadirkan saksi ketika kalian melakukan transaksi jual-beli. Kalau rahan, farihanun, makbudoh. Ada gadai yang diterima, diserahkan. Kalau kemudian dhaman dan kafalah, ini biasa yang menjadi pengamannya adalah orang. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dia menjadi za'imnya, menjadi kafil dan dhaminnya, penjamin dan pengamannya. Sehingga perkara-perkara ini menunjukkan kepada kita bahwa pemilik hak itu sebenarnya dalam Islam dilindungi haknya dan dipastikan aman oleh Islam. Melalui apa? Melalui gadai, kafalah, kemudian tadi ada juga persaksian, ya, boman, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan transaksi dengan orang, kata beliau, itu termasuk bentuk tafrid, ya, bentuk teledor kita. Bentuk kita tidak melakukan apa yang mestinya dilakukan, yaitu ketika terjadi transaksi, akan tetapi biduni syahadah. Gak ada saksinya. Dan tidak ada rahannya. Tidak ada dhamannya. Ini kata beliau termasuk sebuah sikap teledor. Ya, sikap tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Sehingga kadang orang itu baru sibuk dia ketika utangnya gak dibayar. Komplain dia. Itu si B utang gak dibayar. Oke, coba tagih. Dan B ngelak. Kapan saya utang, kata si B? Anda punya saksi. Tidak ada barang gadai. Tidak ada penjamin. Ya sudah, selesai masalahnya. Jadi tambah kacau gitu ya. Nah, yasihu fi kulli ain ya juzu bai'uha. Nah, sekarang apa yang boleh dijadikan sebagai barang gadai? Jawabannya, semua yang sah untuk diperjualbelikan, maka sah untuk dijadikan barang gadai. Ini beliau menjelaskan terkait dengan objek yang digadaikan. Sehingga hukum asal di dalam gadai itu sah, seperti yang sudah disebutkan, dalilnya dari Al-Quran, kemudian sunnah Rasul, ijma', dan kemudian nazar dalam pandangan akal yang sahih. Jadi secara logika juga masuk dia. Dalil yang pertama Al-Quran, Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudoh. Jadi ada barang gadai yang diserahkan. Ini akan membackup kalau tidak ada tukang catatnya, tidak ada saksinya. Dan kemudian as-sunnah itu Nabi mengatakan, Allahu yurkab binafaqatih idza kana marhunan. Jadi perhatikan, berarti ada barang gadai bentuknya hewan dan kemudian juga nanti bisa bentuk yang lain. Dan kemudian kalau perbuatan, mana dalil yang menunjukkan bahwa gadai itu boleh? Ya jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia dalam kondisi menggadaikan baju besinya. Nabi langsung praktek. Nabi mempraktekkan gadai dengan menggadaikan baju besinya. Dan kemudian secara ijma' itu para ulama sepakat, baik secara kias, logika, dan yang lainnya. Dan kemudian manusia butuh dengan barang gadai. Kalau seandainya barang gadai diharamkan, maka nanti ada maslahat yang tidak terpenuhi. Sehingga boleh kita memberikan piutang dan untuk mengamankan hak kita, minta barang gadai dari si debiturnya. Silahkan kalau mau berutang, maka mana barang gadainya? Serahkan pengamannya. Sehingga di situ akan memberikan manfaat kepada debitur, memberikan manfaat kepada krediturnya. Jadi ini semuanya sama-sama memberikan maslahat, tidak ada mafsadat, maka ini disepakati oleh para ulama, li'anna asl syariah mabni alal masalih al-khalisah awir rajihah. Dan ini sesuai dengan prinsip syariat. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lihat syarat sah barang gadai, gitu ya. Di halaman berapa ini? Halaman 121. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Baik. Karena tidak ada yang mau didiskusikan, kita cukupkan untuk sesi pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.